Ros FM Jakarta. Beban. Dua orang sahabat berkendaraan sepeda motor yang berbeda pergi menuju suatu tempat yang sama. Walau mereka berangkat secara bersamaan, tapi keduanya tidak berjalan beriringan. Si pengendara pertama memacu begitu cepat motornya, sementara yang kedua melaju dengan kecepatan normal. Dan sesekali pengendara kedua melambatkan kendaraannya hanya untuk memuaskan ketakjubannya dengan keindahan taman-taman di tepi jalan. Sahabat, melakoni hidup kadang seperti sedang berkendaraan menuju suatu tempat yang teramat jauh. Untuk sebuah logika normal, perjalanan itu pun harus secepat mungkin ditempuh untuk kemudian tiba di tempat tujuan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Padahal, dinamika hidup ini tidak linier seperti garis lurus yang mempunyai simpul-simpul berjajar memenuhi titik-titik persinggahan. Karena jika seperti itu, kita akan abai dengan sisi kehidupan lain yang terpampang di tepi jalan. Ada yang mudah terlihat, tapi tidak sedikit yang butuh pengamatan penuh ketelitian. Ada yang bisa dilihat dengan mata kepala kita, tetapi juga tidak sedikit yang hanya bisa dicermati dengan ketajaman mata hati kita. Itulah kehidupan yang penuh dengan segala beban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.